Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamassaka bi sunnatil amidin. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan serta semangat untuk pelajari agama yang mulia ini, juga untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Pembahasan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan yaitu kemarin fakta-fakta keadilan umat Islam dalam sejarah. Sekarang adalah fakta pengakuan daripada musuh-musuh Islam terhadap keadilan umat Islam bagi orang-orang non-Islam, di orang-orang non-Muslim, yaitu i'tirafu adai hadil ummah, pengakuan ya musuh ya terhadap keadilan umat ini. Pembahasan ini sebetulnya kaitannya dengan makna dari wasatiyatu ahli sunnah, juga bukti-bukti yaitu bahwa umat Islam ini gimana ahli sunnah wasatun. Ya, ahli sunnah adalah paham yang moderat di dalam Islam. Demikian pula Islam adalah agama pilihan di antara berbagai agama. Maka di dalam pembahasan kitab ini dibahas bukti-bukti keadilan Islam terhadap umat-umat di luar Islam. Telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu tentang dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW serta perkataan dan bukti fakta sejarah ya tentang keadilan umat ini terhadap orang-orang di luar Islam. Maka kita jelaskan jika Islam itu berkembang, berkuasa, tidak ada di dalam unsur ajaran Islam itu adalah yang membolehkan terjadinya kezaliman, jangankan terhadap umat di luar Islam, bahkan terhadap binatang melata pun Islam mengharamkan melakukan kezaliman itu. Ini adalah sebagai tanggapan dan jawaban yang senantiasa disebarkan isu-isu ini oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan ajaran Islam itu sendiri, ya, tidak mengerti dan tidak membaca sejarah, fakta-fakta sejarah, di mana Islam telah membuktikan bagaimana ketika Islam itu berkuasa tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menindas, menzalimi, berbuat semena-mena bagi umat di luar Islam. Kembali pula dengan fakta yang lain, justru sangat bertolak belakang fakta-fakta sejarah ketika umat Islam itu adalah umat yang minoritas di sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah masyarakat, pasti mereka adalah umat yang sangat ditindas, dianiaya, diperlakukan semena-mena, dan bahkan di masa-masa di mana mulutnya orang-orang kafir, orang-orang liberal menyuarakan anti kekerasan, toh dengan disaksikan ya oleh mata dunia bagaimana kezaliman itu terjadi bagi umat Islam sendiri. Dan ini tidak asing, musuh umat Islam ini dua. Pertama, orang-orang kafir pasti memusuhi Islam, itu enggak ada. Jangan antum percaya ada slogan orang kafir tidak musuh Islam, itu tidak ada. Ya, karena Allah sudah katakan, Allah tahu, lebih tahu daripada orang-orang yang mengatakan bahwa orang kafir itu sangat toleran. Allah lebih tahu watak orang kafir. Allah telah menciptakan kepada kita dan Allah yang menciptakan mereka. Walan tardo angkal Yahudi walan nasor hatta tatabiya millatahum. Itu sudah vonis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan tidak akan pernah mereka itu merasa nyaman ya melihat umat Islam itu kuat, berkuasa, maju ya, berkehidupan kecukupan, tidak akan pernah mereka. Karena memang asal dari kekufuran itu adalah ya bukan kecemburuan sosial, tapi adalah rasa kehasad yang ada dalam hati mereka melihat umat Islam itu jiwanya tenang, kehidupannya senang. Nah, itu membuat mereka tidak senang. Mayyadilladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin aina jala'alakum min nar rabbikum. Tidak akan pernah senang orang-orang kafir itu, ya, ya baik dari kalangan ahli kitab maupun orang musyrikin, engkau menamakan kalimat la ilaha illallah. Ya, ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitabi walal musyrikiina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Tambahan dari ayat yang pertama tadi. Ya. Yadda kathir min ahli kitab law yurduna min imanikum kuffaran hasadan ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab min ahli kitab walal musyrikiina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum dari orang ahli kitab itu rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadl. Ya ruduna kum ba'di imanikum kuffara. Tambahan dari ayat yang pertama tadi. Menginginkan kalian menjadi telah beriman menjadi kafir. Ya ada kafir dari ahli kitab. La yaruduna kum ba'di imanikum kuffara. Ini tidak hasad di bawah ini kata dalam program. Ya isu-isu yang disebar baik secara internasional maupun nasional. Ya. Wadda kathiru min ahli kitab la yaruduna kum ba'di imanikum kuffara hasadan min anfusihim. Ada rasa dengki dalam hati mereka. Nimba di mata bayanul haq. Setelah mereka betul-betul membuktikan Islam itu benar, timbul rasa dengki dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang munafikin. Orang munafikin. Mereka adalah perpanjangan tangan dan ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka oleh sebab itu azabnya orang munafikin lebih berat daripada orang kafir sendiri. Kenapa? Karena bahaya mereka bagi umat itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir, umat bisa membentengi diri, jelas. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan, sebuah perbuatan, sebuah program lahir dari otak orang kafir, umat Islam bisa waspadai. Yang berbahaya adalah orang-orang munafik di tengah umat ini. Yang mereka merecoki umat dan merecoki perjuangan umat. Dan ini yang membuatkan kekalahan kaum muslimin, kesulitan kaum muslimin pertama di perang Uhud. Yang kedua di perang Ahzab. Di perang Uhud, semenjak 300 orang munafikin menggembosi dalam perjalanan menuju jihad. Di perang Ahzab, mereka lah yang menggembosi juga orang ahlul kitab, orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Dan mereka tidak mau ikut yang membela kaum muslimin. Oleh sebab itu Allah katakan bahwa azabnya orang munafik itu innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka mereka itu. Apa ciri-ciri mereka? Yang mereka adalah sengaja menjatuhkan umat, menjatuhkan agama ini di hadapan musuh-musuh Islam. Dan ini tingkah laku orang munafikin sejak dahulu. Ya, ketika orang munafikin bersama orang ahli kitab bekerja sama di waktu perang Ahzab, itu mereka memuji-muji orang Yahudi, oh kalian lebih baik agama kalian daripada agama Muhammad. Ya, dan juga memuji-muji orang musyrikin, kalian lebih baik daripada Muhammad, seterusnya. Penjilat. Ya. Nah, maka umat perlu diperingatkan dengan dua jenis manusia ini, yaitu orang-orang kafir yang selalu mempunyai rencana untuk ya menjatuhkan Islam, memerangi Islam dengan sebagai upaya. Kenapa ini kita sampaikan? Bukan berarti kita memprovokasi umat untuk berperang ya di dalam dunia Islam, dunia yang tenang begini. Di dalam di bawah kekuasaan Islam, jika orang kafir di bawah kekuasaan Islam, bukan umat Islam itu terlena, tapi ada demi kewaspadaan. Tujuan ayat Al-Quran menjelaskan, karena di ayat-ayat lain Islam juga tidak boleh menzalimi mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah juga kemarin sudah berlalu kita sebutkan, Islam tidak pernah menyuruh umatnya untuk berbuat zalim kepada umat lain. Itu ponis dan jelas kemarin dalam pembahasan kita. Namun kenapa Allah menggambarkan bahaya-bahaya orang munafikin dan bahaya-bahaya orang Alkitab kepada umat Islam agar umat Islam waspada? Itu intinya. Waspada. Baik dalam sistem pendidikan, dalam sistem ekonomi, dalam sistem politik, dalam sistem apapun saja, umat Islam mesti memiliki kepribadian sendiri. Waspada dengan program-program yang disusupkan di dalamnya nilai-nilai kehancuran bagi umat Islam. Ya, perlu kita waspadai. Maka dari itu perlu disampaikan ajaran Islam ini kepada umat agar mereka mengerti, ya, dalam menyerang agama ini tidak berfaham radikal melebihi sesuatu yang dibolehkan oleh agama, atau malah berfaham munafik, merendahkan Islam, merendahkan umat Islam di hadapan musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu Allah sebutkan sifat-sifat orang munafikin agar kita umat ini waspada dan tidak menjadi bagian dari mereka. Intinya begitu. Jadi ketika ulama menjelaskan berbagai peranan dan pengaruh orang kafir dalam menjatuhkan Islam, itu bukan berarti mengajak perang secara nyata dalam senjata, tapi tidak. Kita umat harus melawan mereka secara program pendidikan, secara program ekonomi, harus bangkit, iya. Ya. Jadi umat bukan berarti, ya, kita berbuat zalim kepada mereka, tidak. Tapi umat harus mempelajari agama ini dan menerapkan dalam kehidupan mereka agar tidak terjerumus ke dalam berbagai program-program yang akan membinasakan umat ini, menyebabkan mereka jatuh ke jurang kebinasaan apabila mereka menjauhi agama yang mulia ini. Baik. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat memperingatkan bahaya orang kafir, bahaya orang munafikin, di sisi lain juga ayat Al-Quran tidak pernah menyuruh umat Islam berbuat semena-mena, berbuat zalim, berlaku tidak adil kepada umat luar Islam. Ya. Itu tidak pernah dipungkiri lah. Kalau ada orang menyatakan di republik ini umpamanya bahwa tidak ada agama lain mengobok-obok umat Islam, itu bohong, dusta besar. Bahkan hari-hari ini banyak sekali video-video di mana umat lain mempengaruhi umat Islam, menyebarkan selebar-sebaran kepada umat Islam yang sudah beragama jelas, bahkan ada undang-undangnya. Tidak boleh apa mendakwai, mengajak, ya, umat-umat yang telah beragama untuk masuk pada agamanya, kecuali atas keinginan dari orang tersebut, mempengaruhi dan seterusnya. Itu ada undang-undangnya. Tetapi, ya, apa yang terjadi, selalu ada pembalikan fakta. Ketika umat Islam menentang ketidakadilan, mereka akan dicap sebagai radikal. Ketika umat Islam menuntut hak mereka secara konstitusi, mereka dicap sebagai radikal. Nah, ini paham yang cara orang-orang munafikin, cara orang-orang kafir menghambat dakwah Islam. Ya, di sini yang kita maksud adalah selalu diidentikan ketika ada meluruskan sebuah kenyataan, mereka anggap radikal. Ini suatu paham yang perlu kita waspadai. Karena kata-kata radikal dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memusnahkan lawannya. Ya. Karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang apa yang maksud dari radikal. Bahkan dari orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi negara memberikan pengertian-pengertian radikal, pengertian yang rancu. Disebutlah orang radikal itu adalah yang penampilannya celana cingkrang, pakai jenggot, bercadar, apa lagi namanya, atau good looking, ini istilah bahasa-bahasa yang mereka prediksi dengan otak mereka yang mengiring itu. Ya, maka saya katakan mereka orang-orang yang berkata bahwa Islam itu adalah agama memicu terjadi radikal adalah otaknya yang miring, tidak mempelajari Islam dengan baik sehingga punya kecurigaan negatif pada agama Islam. Pada agama Islam secara fakta dalam sejarah mereka adalah umat Islam ini adalah umat yang selalu membawa kedamaian. Ya, umat yang selalu menginginkan kebebasan untuk umat manusia dan beribadah kepada Allah. Bukan umat yang suka membuat onar, suka membuat ribut, suka membuat kacau, tidak. Makanya Islam dari hal yang sekecil-kecilnya, hal yang mengganggu saja manusia di jalan, duri saja disuruh dibuang. Apalagi meletakkan bom di jalan, itu pasti sangat tidak boleh. Ya kan? Tapi Islam punya aturan. Kondisi perang ada aturannya, kondisi damai ada aturannya. kondisi damai, walaupun berdamai, pasti akan ada gerakan-gerakan yang tetap ada upaya-upaya untuk merusak kedamaian itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingin kepentingan politik, kepentingan ekonomi, maka umat Islam perlu waspada dengan segala hal itu, menjaga ketenteraman, tapi bukan berarti kita terlena, perlu waspada. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang bahaya-bahaya tipu makar orang kafir dan berbagai sifat terjang orang munafikin, tujuan utama yang pertama sekali adalah membuat umat ini waspada dari apa program-program mereka dan berbagai rencana-rencana mereka. Taib, itu bukan ayat radikal. Ketika ada ayat-ayat tentang jihad, itu bukan radikal. Itu bukan ayat radikal, itu adalah ayat menciptakan kedamaian di tengah bumi ini. Karena buktinya, ya, orang-orang yang tidak beragama Islam juga memiliki konsep yang sama. Perang salib, siapa yang lakukan? Perang dunia pertama dan kedua, siapa yang lakukan? Umat Islam yang melakukan hal itu? Siapa merencanakan? Apakah umat Islam? Ya, nah ini mereka sengaja membolak-balikkan fakta ini, ya, untuk apa? Membuat umat ini menjadi apa namanya alergi dengan kata-kata istilah-istilah yang terdapat dalam Islam, jihad, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Yang kita maksud di sini jihad adalah syar'i, bukan tujuan untuk menindas orang, tapi untuk menupas kezaliman. Itu tujuannya. Baik, di sini bagaimana keadilan Islam akan tunjukkan beberapa fakta dari pengakuan musuh-musuh Islam, ya. Kemudian juga kita akan bandingkan dengan agama lain, bagaimana perlakuan mereka terhadap umat Islam. Di sini diantaranya penulis mengutip riwayat dari Al-Balaziri, Jalan Sa'id bin Abdul Aziz, dia berkata, ya. Jadi ini pengakuan-pengakuan dari musuh Islam. Jadi kalau musuh itu kan tidak ada kalimat yang keluar itu pasti sangat plong itu, tidak ada rasa ta'asubnya, ya. Syahada gharu mutaham, pembuktian yang tidak perlu diragukan karena tidak ada, ya, motivasi-motivasi lain dalam dirinya, tapi adalah pengakuan yang memang dia lihat dalam fakta. Nah, kadang-kadang kalimat itu keluar dari mulut mereka. Nah, qala balagani annahu lamma jama'a Herakl, Heraklius tatkala mengumpul mempersiapkan pasukan untuk, ya, memerangi kaum muslimin, perang Yarmuk. Perang Yarmuk kalau antum baca itu angkatan Rom sampai ratusan ribu, ya, 200 ribu lebih kalau enggak salah. Jumlah yang cukup besar perang Yarmuk itu. Di antara perang-perang yang terbesar di masa Umar bin Khattab, perang Yarmuk dan perang apa? Yaitu ketika perang Qadisiyah, perang melawan meruntuhkan kekuasaan Persia. Kalau ini meruntuhkan perusahaan Rum. Nah, ketika itu kaum muslimin, ya, tak kalah sampai kepada kaum muslimin rencana mereka tersebut itu dalam peristiwa perang Yarmuk. Nah, ketika itu kaum muslimin mengembalikan jizyah yang diambil dari Al-Hims. Al-Hims, ya, ini di Syria, sebab mereka sekarang, dan mereka ini agama Nasrani. Jadi ketika sebagian daerah Syam ditaklukkan, itu negara-negara pecahan Rum itu, Nasrani itu, mau dibawa kekuasaan Islam. Dan mereka membayar yang namanya jizyah sebagai bentuk bukti bahwa mereka bekerja sama dan di bawah perlindungan kekuasaan Islam. Nah, itu umat Islam mengembalikan semua bayaran mereka itu, ya. Maka nu akhadhu minhum minal kharaj. Ini diambil dari pajak-pajaknya dari mereka. Lalu kaum muslimin alasan kenapa? Karena kaum muslimin saat itu lagi sibuk mempersiapkan pasukan untuk menghadapi perang Yarmuk ini, sehingga tidak mampu mempersiapkan pasukan menjaga negara Hims ini. Hims, ya kan? Kalau perjanjian Islam itu orang Islam wajib membela mereka jika ada serangan dari pasukan Rom. Nah, ketika itu kaum muslimin kan nggak bisa membela, karena lagi fokus menghadapi pasukan Rom dalam perang Yarmuk ini. Orang kaum muslimin mengatakan, "Qad syughilna an nusratikum." Kami tidak bisa membela kalian sekarang, menolong kalian, karena lagi mempersiapkan pasukan menghadapi Heraklius. Wadafu ankum, dan membela kalian. Padahal dia beragama sama Rom, sebelumnya dia di bawah Rom ini. Hemis ini, orang Nasrani ini. Fa antum ala amrikum, sekarang kalianlah yang mengatur urusan kalian. Tapi al-Hims ini, apa jawaban mereka? La wilayatukum wa adlukum ahabu ilayna mimma kunna fih minadzulmi wal ghasm. Tapi mereka katanya, kata mereka, sesungguhnya kekuasaan kalian dan keadilan kalian lebih kami cintai daripada kami yang berada dalamnya, dari kezaliman dan kesemena-menaan. Gak mau mereka, tetap maunya tetap di bawah wilayah Islam, karena mereka merasakan keadilan Islam. Mereka bukan beragama Islam. Jika Islam jujur, ya, jizyah yang diambil dari orang non-Muslim itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab umat Islam memberikan kesejahteraan sosial pada mereka. Jalan dibangun, pasar, pelayanan air, pokoknya pelayanan umum lah. Itu sebetulnya. Kalau umat Islam, ya, kegiatan sosialnya jelas dalam Islam. Ada zakat, ada zakat fitrah, ya kan? Ada hadiah, ada macam-macam. Kalau mereka cukup bayar itu saja, dan itu pun nanti akan kita jelaskan, tidak wajib setiap pribadi, kalau dia wanita, kalau dia orang tua, kalau dia seorang ahli tokoh agama dari agama lain ini, dia tidak mampu, itu Islam membebaskan. Nanti akan ada dalam bukti sejarah. Di masa Umar kata begitu. Hanya yang diminta itu orang memiliki kemampuan, itu pun tidak besar. Nah, namun ketika perang Yarmuk, orang Islam lagi fokus memperjuangkan pasukan, tidak mampu mengirim pasukan untuk menjaga daerah Hims ini. Maka mereka orang Islam mengembalikan yang diminta dari mereka, bayar mereka itu, kharaj mereka, dan diserahkanlah kembali, kalianlah yang mengurus negara kalian sendiri. Namun mereka tidak mau. Mereka mengatakan, sesungguhnya kekuasaan kalian dan keadilan kalian lebih kami cintai dari apa yang kami berada dalamnya, dalam kezaliman, ya, dan juga apa disebutkan ini al-ghasm, itu adalah adzulmu wal-ghasm, perampasan-perampasan hak yang terjadi. Ya. Walanfa'anna junda harq annil Madinah ma'a ummalikum. Kata dia, masyarakat di sana, kami akan menjaga, ya, akan melawan pasukan Heraklius dari kota ini bersama para pekerja-pekerja kalian. Karena kalau pasukan tentara kan fokus ke menghadapi Heraklius, pasukan Romawi, Romawi ini. Jadi mereka justru siap membela walau dengan tenaga kerja. Umalikum, bukan junurikum. Umal, pekerja-pekerja yang ada muslim di situ. Ya. Wa kana al-Hims Nasara. Mereka ini adalah beragama Nasrani. Salahumul muslimuna ala yadful jizya wal kharaj. Itu kaum muslimin memberikan perdamaian dengan mereka dengan cara mereka membayar jizya. Wa yataqabal walil amr muslimin, di mana penguasa kaum muslimin menjamin menjaga negara mereka. Tidak ada boleh yang mengganggu mereka. Itu perjanjiannya. Wa daful a'da'anhum, dan mengusir musuh-musuh yang ingin caplok mereka, mengganggu mereka. Waqad kanu qabla hukmil muslimin, sebelumnya mereka, sebelum di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan Rom itu sendiri. Dan agama mereka sama. Agama Rom kan Nasrani. Tapi kenapa dia milih di bawah kekuasaan kaum muslimin? Bahwa Rom ini kekuasaan besar, dikuasa saat itu. Karena mereka tidak merasakan mendapatkan kenyamanan, keadilan. Maka mereka memilih malah di wilayah kekuasaan Islam. Padahal beda agama. Justru mereka gak senang. Karena mereka tertindas, ya, dan dizolimi. Tatkala kaum muslimin melihat bahwa mereka tidak mampu untuk menepati janji kepada mereka, yaitu dengan syarat himaya, menjaga, ya, ruddu alaihim ma'akhadhu minhum. Kaum muslimin mengalihkan apa yang diambil mereka. Itu bukti apa? amanahnya kaum muslimin mengembalikan hal itu. Fa'akbaru dhalika al-himis ya bi annam lam ya'hadu mislahu. Hal itu membuat apa? Penduduk al-himis ini sangat terkagum karena mereka tidak pernah melihat amanah, kejujuran, keadilan seperti ini. Kayak itu. Jadi ketika dikembalikan justru mereka justru kagum gitu. Karena mereka tidak pernah melihat sebuah amanah, ya, kejujuran. Wa syahadu bi adil muslimin wa husna wilayatim alaihim. Mereka benar-benar mengakui keadilan kaum muslimin dan begitu baiknya pelayanan kaum muslimin terhadap mereka. Wa nuhabbu ilaihim minar rum ma'akun ala dinihim. Bahkan mereka lagi mencintai kekuasaan kaum muslimin daripada kekuasaan Rom, padahal mereka sama-sama beragama yang sama. Tuh. Ini adalah persaksian yang nyata dengan keadilan umat ini. Ya. Naba'at min waqi'ah asyahu qaumun tahta liwal muslimin. Yang dibuktikan ya masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan muslimin tapi mereka bukan beragama Islam. Lamasu khilalahu minal adalah. Mereka merasakan selama di bawah kekuasaan muslimin keadilan, rahmah, kasih sayang, wasamaha, toleransi, malam ya'rifu min qablu. Tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Yang kedua, persaksian dari masyarakat Wadi Urdun. Ketika itu mereka mengirim surat kepada panglima kaum muslimin waktu itu memimpin perang itu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya. Mereka menjelaskan dalam surat mereka, ya. Tamanniyum liyaq mil muslimin lama lima lamisu min adalatihim wa wafa'ihim wa rafa'atihim bihim. Yaitu menginginkan kaum muslimin untuk menerima mereka sebagai bagian dari wilayah kaum. Ketika mereka merasakan keadilan, kejujuran, ya, wan fadlunum alal rum, bahkan malah Wadi Urdun ini mereka lebih milih kaum muslimin daripada Rum. Wa in kaanu ala dinihim, sekalipun juga agama mereka sama dengan Rum itu. Qailin, ungkapan mereka. Ya ma'syar muslimin antum ahabu ilaina minar Rum. Wahai kaum muslimin, kalian lebih kami cintai daripada bangsa Rum. Wa in kaanu ala dinina, walaupun kami sama agama kami, kayak gitu. Antum awfalana, kalian lebih jujur kepada kami. Wa araf, lebih lembut, lebih santun. Wa akafu an zulmina, dan tidak pernah menzalimi kami. Wa ahsan wilayati alaina, dan sangat baik memberikan pelayanan kepimpinan kepada kami. Walakinnahum ghalabuna ala amrina wa ala manazilina. Tapi mereka orang Rum ini telah memaksa kami, ya, untuk menguasai wilayah kami dan juga rumah-rumah kami. Jadi artinya di sini menginginkan muslimin untuk membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman bangsa Rum. Itu tulisannya kepada pemimpin panglima perang saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu lagi ya membebaskan beberapa daerah di daerah Syam termasuk Palestina. Itu kenyataan sejarah. Ya. Tentu hal ini ada dua motivasi yang harus kita ketahui. Umat Islam mesti mampu menunjukkan keadilan, kejujuran di dalam kekuasaan mereka. Nah, jika mereka berkuasa, berbuat kezaliman, berbuat kecurangan, lalu Islam mentercemar darah perbuatan mereka, ini dosa mereka lebih berat daripada korupsinya itu. Karena orang menilai itu adalah mereka adalah mengamalkan ajaran mereka seperti itu, padahal Islam tidak pernah membolehkan seperti hal demikian. Ya, maka ini motivasi bagi para penguasa kaum muslimin untuk membuktikan dalam kekuasaan mereka tentang keadilan ini, belajar keadilan Islam itu. Bukannya ajaran Islam itu yang disingkirkan. Nah, yang kedua adalah pesan kepada umat lain bahwa Islam itu tidak punya rasa kezaliman kepada umat lain. Ya. Namun mereka Hanya kalau dizolimi dan itu menggunakan kekuasaan, kekuatan senjata, Islam membela diri dengan yang wajar, itu sudah hak manusia seperti itu. Binatang pun kalau disakiti tetap aja kembali sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, yang ketiga, persaksian dari seorang orientalis namanya Thomas ya, dan juga Arnold ya. Dia bicara dalam sebuah kitabnya, bukunya judulnya Ad-Da'watu Ilal Islam. Orang musyrik, orang orientalis ini. Dia bercerita tentang pengusiran orang-orang Persia terhadap orang-orang Nasrani. Dia bercerita membandingkan dengan antara perlakuan Persia, orang-orang Persia terhadap orang Nasrani dengan perlakuan kaum muslimin terhadap orang Nasrani. Di situ dibandingkan oleh dia. Walakin ma yatasammu al-islami haramat misla hadzal amal. Jadi katakan bahwa toleransi dalam agama Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan seperti ini, yaitu perbuatan dilakukan oleh orang Persia terhadap orang Nasrani. Allati kana yumarisuha furs ala ra'ayahum min al-masihin, yang diperlakukan oleh orang Persia terhadap masyarakat mereka dari kaum Nasrani. Allati tantawi ala al-zulm, yaitu yang penuh dengan kezaliman. Balkanal muslimu ala khilaf ghairihim, tetapi kaum muslimin sangat berbeda dengan mereka, orang Persia itu. In yudhiru lana annam lam ya'lu juhdan fi ayyu amilu kulla ra'ayahum minal masyihin bi'adil wal kistos. Kata mereka, dibuktikan kepada kita bahwa mereka berusaha maksimal untuk memperlakukan masyarakatnya dari kaum Nasrani dengan penuh adil dan kejujuran. Ini pengakuan orang, membandingkan antara perlakuan orang muasa Persia terhadap rakyatnya non Masehi dengan kekuasaan Islam memperlakukan agama orang-orang Nasrani, orang-orang beragama Nasrani. Dibandingkan oleh dia, mengakui dia bahwa laki mabadi utasamu, pokok-pokok toleransi dalam ajaran Islam tidak pernah membolehkan. Bahkan dibandingkan oleh dia bagaimana kekejaman orang kuasa Persia terhadap orang-orang Nasrani dengan bagaimana keadilan yang diberikan oleh orang-orang Islam. Baik. Kemudian juga dia berkata setelah menjelaskan bagaimana perlakuan terhadap ya kaum muslimin terhadap rakyat Palestina dan Ahlul Kudus, yang Palestina dan Kudus kan itu ada orang Masehi di situ. Wa nal mu'akkad annal masihina min ahli hadhil bilad ay al Kudus qad atharu hukm al muslimin ala hukm muslimin. Kata dia, yang sudah sebuah kepastian orang-orang Nasrani dari penduduk ya Baitul Maqdis dan juga Palestina itu lebih memilih hukum kaum muslimin daripada hukum orang-orang Salibiyin. Ini fakta-fakta, ini yang berkata bukan orang Islam saja, tapi ini adalah perkataan oleh seorang orientalis. Kemudian juga pengakuan seorang orientalis lain dari Amerika namanya Wool Buren. Ya. Dia ini seorang Yahudi Nasraya Sihyuni, Zionis. Tapi dia dalam kitabnya Kisatul Hadara, kitab ini penuh juga dengan isinya yang menjatuhkan agama Islam. Ya. Tetapi dia berkata dalam sebuah pernyataan dalam kitab ini, ya, dia sebutkan sini wa asa'a al-islam wa nabiyahu, dalam kitab ini dia ada melecehkan ajaran Islam juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tetapi dalam kitab ini secara tidak disadari mungkin oleh dia, dia menulis sebuah pengakuan terhadap agama Islam. Nah, yaqulu diuran wasifan hala al-zimma alladhi ya'ishuna fi dhil khilafah al-islamiyah. Dia berkata, diuran mengatakan kondisi al-zimma, orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan khilafah Islamiyah, laqad kana ahlu zimma al-masihiyun, ya, sesungguhnya masyarakat ahlu zimma dari kaum Nasrani, Zardashtiyun, agama Darstas, ya, agama Persia, wal Yahud dan orang Yahudi, wasabiyun dan orang agama Sabiah, yastamti'una fi adil khilafah al-umawiyah, mereka sangat merasa tentram, nyaman di bawah kekuasaan khilafah Umawiyah. Ya, bidarajati min at-tasamuh, yaitu tingkat toleransi yang sangat luar biasa. Ini pengakuannya itu. Bagaimana orang Yahudi, orang Sunni, agama-agama lain, Sabi'ah dan Darastas, ya, Dzuair apa namanya agamanya yang agama Syiah itu diakui oleh dia. La najibu nadhiran fi bilal masihiyah fi hadhil ayyam. Tidak ada bandingan keadilan yang mereka rasakan di negara-negara Masehi, negara-negara Nasrani pada hari ini. Falaqad kanu ahraran, di mana penduduk-penduduk non-muslim itu bebas dan melakukan ajaran agama mereka. Wahtafadu bikana isihim wa ma'abidihim. Ya, mereka menjaga apa namanya? Di sini orang-orang agama-agama mereka tersebut yang memiliki tempat-tempat ibadah. Ya, walam yufi alaihim akthar min ar-i'tida' zi laun khas. Tapi mereka diharuskan, orang yang berbeda agama dengan Islam di wakilafah Bani Umayyah itu, memakai pakaian tertentu menandakan dia bukan seorang muslim. Wa ada fariidha an kulli shakhs, yaitu setiap pribadi membayar, yaitu berbeda-beda ukurannya sesuai dengan kemampuannya, gajinya, yaitu biikhtilaf dakhluhu atau biikhtilaf dakhli, maksudnya sesuai dengan kemampuan gajinya. Lam yakun hadifa adariba tufridu illa ala ghairil muslimin qadirina ala hamil silah. Jadi kata beliau, orang-orang mustasir ini hanya diwajibkan membayar pajak itu atau jizyah itu diwajibkan atas orang-orang muslim yang mampu mengangkat senjata, dan dibebaskan tokoh rohban, tokoh-tokoh agama, nisa, wanita enggak bayar. Wa dzukur ladihum dunal bulugh, atau anak-anak yang masih di bawah umur belum balik, itu enggak bayar pajak. Wal ariqa, atau budak-budak enggak. Wa syuyukh, orang-orang yang sudah pensiun lah, enggak bayar. Wal ajaza, perempuan-perempuan janda. Wal umyu, orang-orang buta. Wal syadidul faqr, orang-orang yang di bawah, hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi Islam begitu. Jadi kata-kata jizyah, pajak begitu, di bawah pemerintahan Islam itu ada aturannya. Ya, tidak ada pemaksaan sebenarnya yang disangkakan oleh atau dianggap oleh orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam, baik dari luar Islam maupun dari sebagian kaum muslim sendiri. Ini masih ada lagi kisah yang lain sebetulnya, seorang orang rentalis juga namanya Stanley Lynn Bull, namanya begini. Ya. Ini saya baca dalam bahasa Arab ya, bahasa Inggris enggak tahu namanya. Apa kata dia ketika dia menyebutkan tentang keistimewaan Andalus? Lam tunam Andalus tulah tarikhiha bihukmin rahim. Tidak pernah Andalus mendapatkan nikmat sepanjang sejarah Andalus dengan hukum yang penuh kasih sayang, adil, penuh keadilan, kama nu'imat bihi fi ayyamil fatihin Arab. Seperti dialami kenikmatan ketika Andalus di bawah kekuasaan orang Arab. Maksudnya di bawah kekuasaan Bani Umayyah, setelah runtuh Bani Umayyah, kan di Bani Umayyah Abdurrahman Dakhil pindah ke Andalus, di sana dia bentuk kekuasaan sendiri, dan di Baghdad ada kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini pengakuan dari orang. Belum selama sejarah Andalus, belum ada keadilan, kenikmatan yang dirasakan oleh Andalus seperti di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini pengakuan daripada Stanley Lane Bull, ya, namanya begitu. Dalam kitabnya Kisah Hadarah, yaitu kisah peradaban. Ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan dari orang-orang muslim yang membaca sejarah, fakta-fakta sejarah. Maka fakta-fakta ini perlu diangkat selalu oleh orang Islam, baik dalam penelitian-penelitian sebagai mengkanter tuduhan-tuduhan Islam-Islam fobia ini. Ya, ini perlu kita angkat. Beritahu generasi muda kita yang mereka direcoki dan cara meracuni, menakut-nakuti dengan Islam, menakut-nakuti dengan hukum Islam segala macam. Ini perlu dijelaskan kepada generasi muda kita. Ya, dan perlu kita angkat dalam tulisan-tulisan kita agar terbukti bahwa Islam itu telah memiliki sejarah yang membuktikan, bukan sebuah cerita. Ya, ini yang penting bagi kita umat Islam mengetahui, dan kita harus, tadi ada dua pesan, menerapkan ajaran agama kita ketika kita berkuasa. Ya, tunjukkan keadilan, tunjukkan kebenaran Islam ketika kita berkuasa. Yang kedua adalah pesan bagi orang-orang non-muslim, Islam itu tidak punya rasa, tidak punya rencana untuk membuat kezaliman bagi orang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya, ketika kita bertemu dengan orang yang menyampaikan syubhat, apakah kita bantah atau diam saja dan meninggalkannya? Baik. Untuk membantah, menanggapi syubhat, diperhatikan dua hal. Yang pertama, kondisi orang menyampaikan ini. Kondisi orang menyampaikan ini, ya, apakah dia ini orang yang terbuka untuk menerima nasihat, masukan, atau dia adalah orang yang tipenya apa? Keras kepala. Ya. Maka orang kalau keras kepala, lain, Pak, enggak perlu untuk antum ajak debat atau ajak berdiskusi terus seterusnya. Yang kedua harus perhatikan juga adalah kemampuan antum untuk menjawab syubhatnya. Kemampuan antum untuk menjawab syubhatnya. Ya. Harus antum tahu gimana cara menjatuhkan dan mengalahkan atau menjelaskan syubhatnya dan menjawabnya. Nah, dua itu harus dipertimbangkan. Ya, Jika seseorang tadi adalah dia orang yang di tengah masyarakat terpandang, ya, antum tidak dikenal oleh masyarakat di situ, ya, tidak ada faedahnya ketika antum mau membantah syubhatnya. Kenapa antum akan dianggap seseorang yang bodoh, yang tidak punya ilmu dan seterusnya. Nah, hal seperti ini adalah tidak perlu dibantah, tapi kita harus, ya, membahas dan menjelaskan di tempat-tempat lain, tidak berhadapan dengan dia, tanpa harus menyebut siapa mengatakan pelakunya. B, jadi membantahnya ada dua, membantah dalam arti diskusi dengan dia. Nah, ini tadi syaratnya begitu. Orangnya adalah orang yang memang dapat menerima pemahaman orang lain. Yang kedua, ada yang kemampuan dari antum. Yang ketiga, yang kedua, poin yang kedua tadi adalah jika dia punya masa, punya masyarakat, punya kedudukan status sosial, antum mampu membantahnya. Kalau tidak mampu, ya tidak boleh, kan gitu. Antum mampu membantahnya. Tapi ketika antum berada di komunitas yang orang tersebut di komunitasnya adalah milik dia dan seterusnya, atau di suatu RT atau RW, ya, yang dia lebih banyak masanya, antum tidak perlu membantah secara frontal. Tapi dengan cukup membahas, menjelaskan masalah-masalah dalam pandangan agama, tanpa menyebut pelakunya. Ya. Jika antum mampu menjawab. Tolong jelaskan tentang az-zanadiqah dan siapakah mereka itu dan bagaimana asal usulnya. Az-zanadiqah dalam istilah para ulama mutaqaddimin disebut itu sebut munafik. Zindiq itu munafik. Ya, kata-kata zindiq munafik. Hal ini sudah dikenal para mutaqaddimin, para ulama seperti Imam Syafi'i pernah menyebutkan taraktu sya'an di Baghdad yusamuna takbir. Ya, liyasudun nasi anan anil Quran. Ya, ahdasat uzzanadiqah. Aku ada meninggalkan sebuah hal, satu hal di Baghdad ketika Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir, yaitu namanya takbir, mereka nyebut takbir, yaitu tujuannya adalah untuk melalaikan orang dari Al-Qur'an. Hal itu dibuat oleh orang-orang zindik, kata Imam Syafi'i. Takbir itu adalah disebutkan oleh Nadim dan beberapa ulama adalah yaitu mendendang-dendangkan syair-syair zuhud. Itu takbir namanya. Itu mereka lakukan di masjid. Sehingga orang lebih candu hal itu daripada mendengar mamahi Al-Qur'an. Sehingga masjid-masjid takbir itu banyak di Baghdad. Maka Imam Syafi'i mengatakan ahdatsat uzzanadiqa. Itu yang menciptakannya orang zindik. Zindik itu adalah munafik. Orang-orang munafik. Apakah benar Syekh Utsaimin dan Syekh Bin Baz memuji dan membenarkan amalan kelompok jamaah tabligh? Enggak benar. Ya. Banyak sekali fatwa Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hal ini. Cuman diantaranya Syekh Bin Baz menyebutkan jika orang yang keluar bersama mereka orang berilmu enggak bermasalah. Itu diantara beliau menjelaskan. Jika yang keluar bersama mereka orang berilmu. Ya kalau orang bodoh sama seperti mereka ya. Kenapa Syekh Bin Baz membolehkan hal seperti itu? Yang dipermasalahkan di mereka pertama adalah metode dakwah mereka. Dan melazimkan adanya khuruj. Kemudian pemahaman akidah mereka. Karena dari asal ajar mereka itu berpaham. Ya antaranya Sufi Naqsyabandi, dia mengartikan kalau kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam kitab pendiri jamaah tabligh itu adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati. Ini berbeda dengan pengertian kalimat tauhid yang dipahami oleh para nabi, oleh para rasul dan oleh para sahabat. Karena kalimat la ilaha illallah itu bukan arti mengeluarkan dunia dari dalam hati. Ya, maksudnya adalah mengesakan Allah dalam ibadah maksudnya. Dan masih banyak hal-hal yang lain, diantaranya mereka menjadikan hadis-hadis dhaif banyak sekali dalam fadail-fadail amal yang mereka lakukan. Jika mereka berdakwah dengan ilmu enggak masalah. Yang jadi persoalan adalah ketika dia baru tobat, kemudian pergi ke daerah lain, kemudian ya berceramah ya. Padahal masih banyak lagi di kampung sendiri banyak orang perlu dinasihatin, tapi dia pergi ke daerah lain. Ini sebetulnya triknya adalah begitu. Karena kalau dia berdakwah di kampungnya, orang akan tahu siapa dia. Tapi kalau di tempat baru, tempat yang dia pergi, kan orang kira dia ini sudah lama menjadi orang soleh. Gitu. Taib. Izin bertanya, apakah Kristen dan Katolik itu Nasoro? Siapa Nasoro itu? Iya. Jadi maksud agama Nasoro itu adalah yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa. Mengikut sebagai Nabi Musa. Namun mereka ya telah melakukan perubahan-perubahan terhadap ajaran Nabi Musa itu. Ya, maka disebut mereka Nasoro. Kalimat Yahudi dan kalimat Nasrani di dalam Al-Quran tidak terdapat kecuali dalam bentuk zam. Bentuk celaan. Karena mereka orang Yahudi menamakan agama, seakan agama Musa itu adalah agama Yahudi. Orang Nasrani menggambarkan seakan agama Isa itu adalah agama Nasrani. Padahal agama Musa dan Isa adalah agama Tauhid, agama Islam. Apakah penuntut ilmu harus bergadang di dalam belajarnya? Dan apakah berdosa orang yang di dalam hatinya meremehkan orang lain padahal dia berusaha untuk menepisnya? Baik, yang pertama adalah menuntut ilmu memang perlu berjuang. Namun tidak pula melampaui batas, melalaikan kewajiban terlambat sholat subuh karena begadang. Namun memang perlu dilatih. Perlu dilatih sedikit-sedikit bagaimana mengatur waktu dan memaksimalkan waktu. Ya, diatur umpamanya belajar sampai jam 10, nanti tengah malam bangun beribadah, mengulang hafalan. Ya, jam 11 maksimal, setelah itu istirahat. Jam 1, jam 2 bangun main qiyamul lail dan murojaah hafalan untuk menambah hafalan. Memang harus dilatih. Ya, karena memang suasana di malam hari itu untuk menuntut ilmu lebih mudah. Karena pertama konsentrasi lebih tinggi. Gitu. Tetapi tidak boleh pula menyebabkan terlalaikan tata kewajiban-kewajiban terutama sholat berjamaah atau mengganggu juga kesehatan. Enggak boleh. Maka tetapi segala hal itu bila dilatih bisa. Perlu latihan-latihan seperti itu. Ya, memang yang banyak menjadi masalah dalam menuntut ilmu itu adalah sisi pengaturan waktu. Sisi pengaturan waktu, maka harus bisa mengatur waktu. Istirahat itu sebetulnya tidak perlu lama, tetapi adalah tetap ada waktu yang sudah dipatenkan untuk beristirahat, walau agak sejenak. Jadi tubuh kita memang butuh seperti itu. Pengalaman yang kita alami adalah, jadi kalau siang itu mesti ada istirahat sedikit supaya nanti setelah sampai asar, habis maghrib kita kajian, belajar lagi kita masih semangat. Ya, masih semangat. Harus diberi ada waktu untuk istirahat di siang hari itu mesti ada supaya nanti menghidupkan semangat setelah sholat asar, murojaah, menghafal, kemudian maghrib akan ada kajian, setelah isya akan ada lagi. Maka perlu ada waktu-waktu, tetapi tidak lama. Gitu. Tergantung dari program-program yang kita buat. Kemudian seseorang hatinya meremehkan orang lain dan padahal dia berusaha untuk menepisnya, ya insya Allah tidak, tapi harus dikendalikan diri dari perbuatan tersebut, karena ini bagaikan sombong meremehkan orang lain. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-ladzi berhukum tunas wa ma'adha dan menolak kebenaran, ya al-kibru radul haqqi wa ghamtun nas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika kita sholat dan menggunakan sutra orang di depan kita, dan apabila orang tersebut pergi, apakah kita harus beranjak mencari sutra baru, mendekat ke tiang, atau diam saja di tempat semula? Jika tempat sutra yang untuk kita berpindah tidak terlalu jauh, enggak apa-apa. Ya, tapi tidak punya takaluf berlebih-lebihan seperti itu. Bagaimana hukumnya seorang muslim tidak punya paham ini? Enggak jelas nih maksudnya apa nih? Tidak punya apa ini? Bagaimana hukumnya orang tua yang tidak mengajarkan Islam kepada anaknya? Ya jelas berdosa, karena yang Allah SWT sebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud menjaga diri itu gimana? Belikan mantel anti api, bukan itu maksudnya. Adalah mendidik dan ilmu agama. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani majisani. Setiap anak itu dahi atas fitrah, dan yang membuat anak yang tadi memiliki akidah-akidah yang salah adalah pengaruh pendidikan orang tua. Kurang jelas pertanyaan ketiganya. Dan terakhir, bagaimana cara belajar yang efektif? Apakah dengan menghafal pelajaran atau meringkas kemudian baru dihafal? Jadi yang dihafal itu ada dua bentuknya. Pertama adalah mutun ilmiah, ya Al-Quran, hadis, perkataan ulama salaf, ya. Kemudian yang kedua yang dihafal itu adalah bentuknya adalah pembagian definisi pengertian. Jadi kalau yang maksud di sini meringkas, memang pelajaran itu yang lebih efektif diringkas. Diringkas, cara meringkas pun ada, harus cara ada teorinya. Ada teorinya. Maka ketika belajar, penjelasan-penjelasan itu kita sebelum belajar kita dapat kita baca sekilas mata materi yang mau dipelajari besok. Supaya kita tahu pokok-pokok pikiran yang sangat penting untuk ditarkis, untuk difokuskan besok disampaikan ustaz. Nah, jadi tidak blank, tidak blank. Semua. Ini kenapa kita sangat sulit menangkap penjelasan ustaz, karena kita tidak punya mukaddimah istilahnya, ilmu yang mau dijelaskan oleh guru-guru. Nah, itu masalahnya. Kasarnya ataupun sekilas tentang materi yang akan dipelajari besok. Sehingga istilah pembagian-pembagian yang akan disebutkan dalam pelajaran mudah untuk kita pahami. Nah, saya berikan rahasia kepada antum semua, kalau untuk mencari nilai dalam ujian itu sangat mudah. Tapi yang sulit itu adalah untuk mencari ilmu. Maka ketika murajaatul ilm, jangan antum membuat format dalam otak antum untuk menjawab ujian. Kenapa? Kalau antum buat format ketika menghafal untuk menjawab ujian, setelah antum keluar dari ruang ujian, ilmu yang antum hafal itu hilang. Ya. Tapi adalah antum format, ilmu yang antum hafal itu untuk bersama antum selalu. Sering kita ketika menghafal tujuannya bisa menjawab pertanyaan. Sehingga keluar dari ruangan ujian, ilmu yang kita hafal itu hilang. Karena diformat, disimpan dalam memori otak kita dalam masa tertentu. Jadi bukan untuk selamanya. Nah, ini teori kalau menghafal itu. Jadi rencananya adalah pertanyaan-pertanyaan ini akan di apa? Dibatasi dengan waktu tertentu, tidak. Atau penjelasan-penjelasan, tapi kita menghafal ya untuk kita miliki, bukan untuk sekedar menjawab pertanyaan. Ini kadang-kadang yang menyebabkan seringnya lemahnya hafalan kita. Karena kita sudah format ketika menghafal itu ada jangka waktu ya. Nah, ini yang membuatkan hilang ilmu tadi. Kemudian intinya adalah harus ada waktu untuk menghafal, terutama dari matan-matan ilmiah dan juga ayat Al-Quran. Kemudian setiap pokok bahasan antum hafal satu dalil dari hadis, satu dalil Al-Quran, satu hadis dari perkataan sahabat. Ya, insyaallah dalam ujian bisa dapat nilai full antum. Diringkas pokok-pokok bahasan itu, pengertian, pembagian. Kemudian kalau ada khilaf, asbabul khilaf, dalil dari bagi dua pihak yang bertentangan pendapatnya, diringkas saja seperti itu. Ya. Maka kalau untuk mencari nilai ujian itu adalah betul-betul menyimpan ilmu tetap bersama kita. Maka terutamanya adalah kerja keras dan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.